Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم الحمد لله segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, waktu luang serta kemampuan untuk bisa berkumpul kembali di majlis min majalisil ilm. Dan insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Muddathir dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Husi'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah baca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30 yang menjelaskan perbuatan dari Al-Walid Ibnul Mughirah berpikir keras untuk menemukan cara menjegal dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Walid ibn al-Mughirah setelah berpikir keras menemukan sebuah trik yang dianggap cukup jitu. Setelah menuduh Rasul alaihi salatu wassalam dengan tuduhan-tuduhan palsu, kemudian menyiksa para sahabat yang masuk Islam, tidak membuahkan hasil yang diinginkan, justru semakin bertambah jumlah kaum muslimin, maka Walid ibn al-Mughirah memberanikan diri dengan kelancangannya menyerang wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Al-Quran. Walid mengatakan yang diabadikan dalam Al-Quran pada ayat yang ke-25, in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Quran ini yang dibacakan oleh Muhammad kecuali hanya ucapan manusia biasa. Dia menuduh Al-Quran sebagai ucapan manusia. Lebih parah lagi, dia nisbahkan Al-Quran ini kepada ucapan tukang sihir. Di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-24, فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ يُؤْثَرُ. Yang demikian tidaklah kecuali sihir yang didapatkan secara turun-temurun. Ini tuduhan yang sangat-sangat berbahaya, tidak hanya dialamatkan kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi sudah berani menjatuhkan wahyu yang betul-betul Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam Walid ibn al-Mughirah Begitu pula orang-orang yang sefaham dengan dia, dan siapapun yang mengikuti langkahnya Walid ibn al-Mughirah, Allah ancam dengan firman-Nya, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawwahatun lil bashar. Tahukah engkau apa itu neraka saqar? Neraka saqar ini tidak pernah luput dalam mengazab siapapun yang dimasukkan ke dalamnya. Lawahatul lil bashar, membakar manusia. Alaiha tis'ata ashar. Pada neraka saqar ini ada penjaga 19 malaikah. Ya, ada penjaga 19 malaikah. Disebutkan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, juga dibawakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, walaupun dengan sanad yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian memba'ifkan. Ketika orang-orang musyrikin mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mendengar penjaga neraka cuma 19 malaikat. Padahal penghuni neraka yang diberitakan oleh Rasul itu dimulai dari sejak masa Nabi Allah Nuh alaihi salam, atau bahkan sebelum itu, dari masa Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir, yang jumlahnya mungkin hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu, dari penduduk neraka miliaran orang, kan gitu, jumlahnya miliaran orang. Kemudian neraka itu luas, dalam, yang diberitakan dalam hadis, di mana para sahabat pada suatu kesempatan duduk bermajelis bersama Rasul, tiba-tiba mendengarkan suara dentuman yang cukup besar. Para sahabat panik. Kemudian Rasul menjelaskan, tahukah kalian suara apa yang kalian dengar? Para sahabat menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Nabi mengatakan itu adalah suara yang dihasilkan oleh batu yang dilemparkan dari tepi jurang Jahannam, kemudian melayang selama 70 tahun baru mendarat di dasar neraka Jahannam. Dari tepi jurang neraka Jahannam, dari atas neraka Jahannam dilemparkan batu, melayang selama 70 tahun baru mendarat di hari itu, yang suaranya menggemparkan dan membuat takut para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Menunjukkan neraka itu besar, dalam, penghuninya banyak. Lah kok penjaganya cuman 19? Maka kaum musyrikin menertawakan ayat tersebut. Ya, menertawakan. Lah kalau cuman 19 penjaganya, jumlah kita miliaran orang, sekalipun harus mendekam dalam neraka, kita bisa mengkudeta. Gitu ya. Itu pola pikir kaum musyrikin yang sangat-sangat jahil. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Membaca ayat ini bukannya semakin takut, tapi malah menertawakan. Kalau cuma 19 malaikat, satu malaikat dihadapi oleh 3000 pasukan kafir, kelenger menurut mereka, apalagi cuma 19. Jumlah kita miliaran orang, kan gitu ya, apalagi di sana ada panglima-panglima kekufuran, kan gitu ya, yang berkumpul bersatu, yang bisa berkolaborasi, ada Abu Jahal yang sudah duluan masuk, ada Abu Lahab, belum lagi Fir'aun dengan bala tentaranya, Namrud dengan bala tentaranya, ada lagi Qarun, banyak tokoh-tokoh besar ya yang dimasukkan ke dalam neraka. Itu kalau bersatu, berkumpul, berkolaborasi, membuat makar, lawannya cuma 19 malaikat, selesai. Kita bisa mengkudeta, bisa masuk ke dalam surga dengan pakar. terpaksa. Bayangannya semudah itu. Khanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Itu kaum musyrikin. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang akan kita baca pada malam hari ini. Ada apa dengan bilangan 19 malaikat yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaikah." Tidaklah kami menjadikan untuk penduduk neraka para penjaga mereka kecuali dari kalangan malaikat. Memang Allah tunjuk sebagai penjaga neraka para malaikatnya. Jumlahnya berapa? 19. Ya, jumlahnya 19. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa ma ja'alna iddatahum. Tidaklah kami menentukan bilangan mereka 19 malaikat. Kenapa jumlahnya 19? Allah terangkan di sini illa fitnatan lilladzina kafaru. Kata ini punya dua makna. Nanti akan disampaikan oleh As-Sa'di, tapi kita terapkan terlebih dahulu untuk menerjemahkan ayatnya. Wa ma ja'alna iddatahum, tidaklah kami menjadikan jumlah malaikat penjaga neraka menjadi 19 malaikat illa fitnatan lilladzina kafaru. Mana yang pertama? Kecuali untuk menambah hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang kafir. Karena satu malaikat mampu untuk menghadapi seluruh umat manusia. Min awwalihim ila akhirihim. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Lawan satu malaikat tidak mampu. Karena memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diberi 19. Satu malaikat saja itu sudah cukup untuk membuat mereka merasakan azab yang pedih. Allah tambah menjadi 19 malaikat untuk menambah apa? Menambah dahsyatnya azab yang mereka rasakan. Ini makna pertama. Makna yang kedua, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Tidaklah kami tentukan bilangan malaikat penjaga neraka menjadi 19 malaikat kecuali sebagai bentuk fitnah, ujian bagi orang-orang kafir. Mau beriman ataukah tidak? Ternyata sikap mereka seperti yang tadi disampaikan dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Musyuti maupun Imam At-Tabari rahimahumullahu ta'ala. Walaupun secara sanad masih diperbincangkan, ada yang membaifkan bahkan. Tapi setidaknya orang-orang kafir mendengar kalau jumlah penjaga neraka dari kalangan malaikat hanya 19 orang, mereka menganggap enteng. Ya. Saking jahilnya, merasa kalau manusia itu lebih kuat daripada malaikat, sehingga dengan jumlah manusia yang masuk ke dalam neraka miliaran orang, jumlahnya banyak. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jahannam yang begitu besar, begitu dalam, begitu luas akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manusia dan jin. Mereka orang-orang kafir menganggap jumlah 19 dari malaikat penjaga neraka mudah untuk dikalahkan. Itu fitnah bagi mereka. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Liyastaykina alladhina utul kitab. Supaya orang-orang yang membaca Alkitab, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, bertambah yakin dengan kebenaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mengapa demikian? Karena tersebut di dalam Injil maupun Taurat bahwasanya penjaga neraka berjumlah 19 malaikat. Allah ulangi kembali di dalam Al-Quran, 'alaiha tis'ata asyar, penjaga neraka ada 19 malaikat. Supaya ahlul kitab bertambah yakin akan kebenaran baginda Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang beliau sampaikan sama dengan yang disampaikan oleh Nabiullah Musa dalam Tauratnya, Nabiullah Isa dengan Injilnya sebelum dirubah. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Wa yazdada alladhina amanu imana, dan semakin menambah keimanan bagi orang-orang yang telah beriman. Kaum mukminin ketika mendengar ayat ini semakin ketakutan, semakin bertambah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khawatir akan nasib mereka nanti di yaumul qiyamah, sehingga mereka bergegas untuk bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai termasuk ke dalam golongan ahlun nar. Wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, sehingga ahlul kitab begitu pula kaum mukminin tidak lagi tersisa keraguan dalam hati mereka. Wa liyaqul alladziina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza matsala. Di lain sisi, pada waktu yang bersamaan ketika Allah menjelaskan jumlah penjaga neraka adalah 19 malaikat, menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Wahumul munafikun, mereka adalah kaum munafikin yang zahirnya menampakkan keislaman. Zahirnya menampakkan keislaman. Wal kafirun, dan juga orang-orang kafir. Ya, yang non ahlul kitab, selain ahlul kitab. Karena kalau ahlul kitab Yahudi yang mempelajari Tauratnya dengan baik, Nasara yang mempelajari Injilnya dengan baik sebelum Injil dan Taurat dirubah, mereka akan menjumpai kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Penjaga neraka 19 malaikat. Ya, sementara kaum musyrikin, mereka tidak memiliki kitab suci. Ya, Majusi tidak punya kitab suci. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Kaum musyrikin Quraisy juga demikian. Mereka tidak punya pedoman dalam bentuk kitab suci wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mendengar bilangan 19 penjaga neraka dari kalangan malaika, muncullah fitnah di tengah-tengah mereka. Ya. Salah satu fitnah yang muncul, mereka mengatakan, "Madza aradallahu bihadza matsala?" Apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bilangan semacam ini? Kenapa harus 19? Orang-orang kafir menertawakan, menolak, memperolok. Sementara orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit, mereka berdalam-dalam mempelajari ada apa dengan angka 19. Ya, sebagian mengatakan, oh ini angka keramat. Ya, sehingga bisa dijadikan sebagai angka hoki. Ini ya, yang lahir tanggal 19, bulan 19, sayangnya tidak ada ya. Ya, lahir tanggal 19, hoki insyaallah ta'ala. Nomor rumah 19, aman insyaallah. Nomor toko 19, rame insyaallah. Ngono ya. Nah, itu fitnah bagi orang-orang yang dalam hati mereka terdapat penyakit. Ya, terlalu mendalami, berusaha menyibak apa hikmah kok jumlah penjaga neraka cuma 19. Ya. Kalau terlalu didalami khanifidina azani Allah wa iyyakum dengan tanpa bimbingan ilmu, akan menghasilkan fitnah. Ya, menghasilkan fitnah. Timbullah ucapan-ucapan atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Kadzalika yudillu Allahu man yasha. Demikianlah cara Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendaki. Wa yahdi man yasha. Dan cara Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin mereka pasrah ketika diterangkan penjaga neraka 19, mereka imani. Bertambah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengilmui satu malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghilangkan, membinasakan manusia, bahkan seluruh penduduk bumi sekaligus. Ya, satu malaikat saja sudah cukup untuk menghabisi seluruh generasi manusia, apalagi 19 malaikat. Maka semakin bertambah takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir menertawakan, memperolok. Nah, itu tanda kesesatan ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, saat tidak bisa menerima berita dari Allah Subhanahu wa taala yang kebetulan tidak sesuai dengan akal mereka. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidaklah hal yang demikian itu, penyebutan neraka Saqar, kemudian apa namanya, penjelasan tentang azab yang dipersiapkan dalam neraka Saqar, juga disebutkan jumlah daripada penjaga neraka Saqar, itu semua tidaklah Allah sampaikan dalam ayat ini, dalam surat ini, illa dzikra lil bashar, melainkan sebagai pengingat bagi segenap umat manusia. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu panjang angan-angannya terhadap urusan dunia. Karena dunia itu singkat. Ajal manusia itu datang selalu mendadak, tak terduga. Ya, ajal manusia itu datangnya mendadak, tak terduga. Inna bidina zani Allahu wa iyyakum. Angan-angan manusia seringkalinya itu jauh melampaui usia yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya. Ya, angan-angannya ingin punya banyak istri, masing-masingnya punya rumah mewah seperti istana megah, punya banyak kendaraan, yang suka dengan peternakan, ingin punya peternakan sapi ribuan ekor, kan itu ya. Yang suka dengan ladang, ingin punya ladang korma puluhan hektar, ingin punya ribuan apa namanya pohon jati misalnya, atau apapun itu yang menghasilkan. Yang suka dengan emas, permata, perhiasan, ingin punya emas batangan sampai 24 ton. Ya. Itu angan-angan manusia, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dalam angan-angan mereka, dalam planning-planning mereka, hampir tidak pernah terfikir tentang kematiannya. Tidak ada dalam benaknya pikiran, oh saya nanti kayaknya mati umur sekian. Ya, jadi semangat mulai beramal, kayaknya saya mati usia 35 tahun. Sekarang sudah kepala 2, mau kepala 3, berarti sisa cuma sedikit. Wah, ini harus segera beramal. Hampir tidak pernah seperti itu. Yang ada planningnya itu seolah-olah dia hidup lebih dari 1000 tahun. Seolah-olah dia bakal hidup lebih dari 1000 tahun. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Selalu memprediksi, oh nanti kawasan ini 15 tahun mendatang jadi kawasan yang ramai. Tanah-tanah di sini bakal jadi mahal, sehingga invest tanah mulai dari sekarang. Setelah dari 15 tahun nanti, Ya, ini enggak hanya sekedar ramai, bahkan berkembang menjadi pusat apa namanya industri misalnya. Dan itu mungkin terwujud 20 tahun mendatang. Ya, itu ngomongnya, itu usianya sudah kepala 4. 40 tambah 15, 55 tambah 20, 75 tahun. Dia enggak mikir apakah dia itu sampai pada usia tadi. Khana fidina azani Allahu wa iyakum. Wah, ini bakal sukses ini insyaallah taala, invest ini benar, pegang ucapan saya, tunggu nanti sampai 2086. Ya, angan-angan ini melampaui usianya ya khana fidina azani Allahu wa iyakum. Itu memang tabiat manusia. Dengan membaca surat ini, Allah menegur umat manusia, jangan terlalu panjang angan-angannya. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Dan setelah mati, disitulah kehidupan manusia yang sesungguhnya. Yang banyak amal solehnya, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Yang sedikit amal solehnya, dia akan mendapatkan kesengsaraan. Apalagi yang meninggal dunia tidak membawa amal soleh sedikit pun. Ini yang akan kekal abadi di dalam neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Negeri di yaumul qiyamah hanya ada dua tujuan. Satu surga, dua neraka. Kalau bukan ahlul jannah, maka dipastikan sebagai ahlun nar. Kalau bukan ahlun nar, maka dipastikan sebagai ahlul jannah. Hanya dua tempat kembali. Kalau tempat kembalinya ke surga, banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pikirkan, apa jadinya kalau kita menjadi ahlun nar wal'iyadu billah. Allah sampaikan, ya kan, ciri ahlun nar seperti Walid ibnul Mughirah, suka menentang kebenaran setelah tahu kebenaran tadi. Bukan menentang karena tidak tahu, bukan menentang karena belum paham. Saat sudah paham kebenaran, ditolak mentah-mentah. Khana fidina azani Allahu wa iyyakum. Berpaling dari kebenaran tadi, itu sifat ahlun nar. Diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab neraka saqar. Orang kalau dimasukkan ke dalam neraka saqar, ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum, semua anggota tubuhnya terbakar. Gak ada sedikit pun yang tersisa. La tubqi wa la tadar. Lawahatul lil bashar. Sudah demikian, alaiha tis'ata asyar. Ada 19 penjaga yang semuanya dari kalangan para malaikat. Dan malaikat yang menjaga neraka sifatnya disebutkan dalam ayat yang lain, ghilabun syidat, kasar, garang. Bukan malaikat yang kita bayangkan selalu berbuat baik, ya, lemah lembut tutur katanya, penuh dengan sopan santun, penuh dengan adab, menghormati. Itu untuk ahlul jannah. Untuk ahlul nar dipersiapkan para malaikat yang bengis, yang kasar, yang jahat. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Sepadan dengan hukuman untuk ahlul nar. Fikirkan. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَرِ, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Penyebutan hal yang demikian tidaklah disampaikan di dalam Al-Quran kecuali sebagai pengingat untuk umat manusia, termasuk kita. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Ya, yang hadir di majelis ini, enggak ada satupun di antara kita yang bisa selamat dari ajal kematian. Yang tua maupun yang muda, yang sehat maupun yang banyak penyakitnya, semuanya ditentukan ajalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fikirkan betul-betul apa jadinya kalau kita mendadak mati, belum ada persiapan. Andai kata ada persiapan dalam bentuk bekal amal soleh, hanya sedikit, itu yang dikhawatirkan. Ini yang harus diwaspadai. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayatnya, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, induknya adalah hawiyah. Disebut induknya adalah hawiyah karena dia tidak bisa lepas, seperti seorang anak yang tidak bisa lepas dari orang tuanya. Tidak bisa dilepaskan dari hawiyah, kekal ihanibidina azani Allah wa iyakum dalam waktu yang lama. Dalam ayat yang lainnya, faulaikalladzina khasiru anfusahum, yang membawa amal kebaikan tapi sedikit. Ada amal kebaikannya tapi ringan, sedikit. Ihanibidina azani Allah wa iyakum. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum, merekalah orang-orang yang membuat rugi diri mereka sendiri. Bukan ustadznya yang dirugikan, bukan para nabi dan rasul yang dirugikan, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak dirugikan. Yang rugi diri kita sendiri. Fi jahannam khalidun, lama dia mendekam di dalam neraka jahannam. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, itu yang berbahaya. Coba kita renungkan, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, kira-kira seberapa banyak bekal kita yang bisa kita banggakan, yang bisa kita andalkan, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, untuk terpilih mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salatnya belum tentu semua diterima. Puasanya, mentok-mentoknya setahun sekali pas Ramadan. Lebih daripada itu gak pernah puasa. Padahal sebenarnya mampu, cuma gak mau. Qiyamul lail, apalagi wong bangun subuh itu sudah juara, apalagi mau bangun qiyamul lail. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Qiyamul lail 10 menit atau 15 menit atau 5 menit menjelang azan subuh, enggak mampu. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Bukan karena banyak penyakit, karena memang enggak mau. Wong buktinya ketika ada pertandingan jam 2 dini hari, bangun dan melek. Sehat wal afiat, tanpa bunyi alarm, melek dengan sendirinya. Kalau tidak ada jadwal pertandingan, jangankan dini hari, andai kata sinar matahari itu tidak masuk ke dalam kamarnya, jam 11 pagi baru melek. Nah, kalau modelnya kamar hadza, apa yang bisa kita andalkan? Ihsanibidina azani Allahu wa iyyakum. Maka kembali, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian. Fa inni astaghfirullaha fil yaum akthar min mi'ati marrah. Aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, memohon ampun kepada Allah dalam sehari lebih dari 100 kali. Hakadha ikhani fiddin azani Allah wa iyyakum. Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir al-Si'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullah, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, kami tidak menunjuk sebagai penjaga penduduk neraka kecuali dari kalangan malaikat. Wa dzalika li syiddatihim wa quwwatihim, sengaja ditunjuk dari kalangan malaikat karena mereka adalah makhluk yang sangat kuat dan kokoh. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, tidaklah kami tentukan bilangan penjaga neraka dengan 19 malaikat kecuali sebagai fitnah untuk orang-orang kafir. Yahtamilu, di sini ada dua makna. Annal murad, makna yang pertama, illa li'adzabihim wa iqabihim fil akhirah. Sengaja ditentukan 19 penjaga neraka untuk menambah azab dan hukuman bagi orang-orang kafir kelak di akhirat. Waliziyadati nakalihim fiha wal azabu yusamma fitnah. Untuk menambah beratnya hukuman penduduk neraka kelak di yaumul kiamah. Di dalam bahasa Arab, kata azab terkadang juga disebut dengan fitnah. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah, yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari di mana mereka di dalam neraka yuftanun, difitnah, maksudnya diazab. Ya, dalam bahasa Arab kata azab terkadang dibahasakan dengan fitnah, sehingga illa fitnatan lilladzina kafaru, maknanya illa azaban lilladzina kafaru, kecuali sebagai azab untuk orang-orang kafir. Wa yahtamilu, makna yang kedua, annal murada anna ma akhbarnakum bi'iddatihim illa lina'lama may yusaddiqu wa may yukadzibu. Kami tidak memberitakan jumlahnya penjaga neraka dari kalangan malaikat supaya nampak di tengah-tengah kalian siapa yang jujur imannya, siapa yang mendustakan. Dengan disebutkan jumlah ini, maka manusia akan terpecah menjadi banyak golongan. Golongan yang pertama, golongan orang-orang kafir yang diikuti oleh orang-orang yang berpenyakit hati mereka. Dari kalangan kaum munafikin. Ya kan? Apa tindakan mereka, sikap mereka? Sikap mereka memperolok Al-Quran. Ya, memperolok Al-Quran. Mengkufuri, kemudian merendahkan. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Golongan yang kedua, dari kalangan ahlul kitab, semakin yakin untuk masuk ke dalam Islam. Lantaran apa yang disampaikan oleh Nabi cocok dan sesuai dengan apa yang mereka jumpai di dalam Taurat dan Injil sebelum dirubah-rubah. Golongan yang ketiga adalah kaum mukminin. Semakin bertambah keimanan mereka, semakin bertambah rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat mereka faham betul, satu malaikat saja sudah cukup untuk menghancurkan dan membinasakan seluruh penduduk bumi. Apalagi kalau 19 malaikat. Naam. Wa yadullu ala hadha, yang menguatkan tafsir yang kedua, ma dzakarahu ba'dahu fi qawlihi, lanjutan ayatnya. Liyastaykina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Fa inna ahlal kitab idza wafaqa ma 'indahum wa tabaqahu izdada yaqinuhum bil haqq. Ahlul kitab kalau menjumpai apa yang disampaikan oleh Nabi sesuai dengan apa yang mereka baca dalam kitab suci mereka, bertambah keyakinan mereka akan kebenaran Islam. Maka mendorong mereka untuk masuk ke dalam Islam. Baik. Wal mu'minun, sementara orang-orang yang sudah beriman, kullama anzalallahu ayatan, setiap kali Allah turunkan sebuah ayat, fa'amanu biha, kemudian mereka imani, wasaddaku, dan dibenarkan isinya, izdada imanuhum, bertambah keimanan mereka. Wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun, ay liyazula anhumur raiba wasyak. Diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jumlahnya penjaga neraka untuk menghilangkan keraguan dari hati orang-orang yang beriman, juga dari hati ahlul kitab. Wa hadhihi maqasidu jalilah ya'tani biha ulul albab. Hikmah-hikmah besar semacam ini hanya bisa diketahui oleh ulul albab. Wa hiya sa'yu fil yakin wa ziyadatul imani fi kulli waqtin wa kulli mas'alatin min masailid din wa daf'i syukuki wal awham allati tu'ridu fi muqabalatil haq faja'ala ma anzalahu Allahu 'ala rasulihi muhassilan li hadhihi al fawaidil jalila wa mumayyizan lil kadhibin minas sadiqin. Ulul albab, ketika turun sebuah ayat, bertambah sebuah ilmu, bertambah pengetahuan mereka, akan menambah keyakinan, menambah keimanan, semakin hilang keraguan-raguan terhadap Islam yang bisa menghalangi mereka untuk menjalankan kebenaran. Orang tidak mau menjalankan kebenaran, salah satu sebabnya apa? Ragu. Ya. Ulul albab, ketika mendengarkan sebuah ayat, bertambah ilmunya, maka bertambah keyakinannya. Semakin yakin, maka semakin mantap. Tanpa keraguan dalam menjalankan al-haq. Walaupun ditentang oleh seluruh umat manusia. Karena hatinya yakin, dipenuhi dengan keyakinan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan itu hanya dijumpai pada ulul albab. Sementara orang-orang yang dusta keimanannya, langkah mereka lebih dekat dengan langkahnya orang-orang kafir. Hanya saja beda casing. Kalau kafir jelas penentangannya karena dia kafir non muslim. Sementara ini bajunya muslim, masih mengucapkan dua kalimat syahadah, tapi pola pikirnya, keraguan dalam hatinya, kemudian tindakan serta perbuatannya condong dengan yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir. Ya. Itu fitnah yang muncul ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat. Walihada qala waliyakul alladhina fi qulubihim maradun ay syakkun wa syubhatun wa nifaq wal kafiruna madza arada Allahu bihadza mathala wa hadza ala wajhil hayrati wasyak wal kufri minhum biayatillah wa hadza wa dzaka min hidayatillah liman yahdihi wa idlalihi liman yudil. Dengan kemunculan berita dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit berupa ragu, keraguan itu termasuk penyakit hati. Kemudian syubhat, kerancuan, nifak, itu juga penyakit hati. Kalau tiga penyakit ini bercokol dalam hati seorang hamba, susah menjalankan kebenaran. Jadi kalau kita menjumpai diri kita kok berat menjalankan sebuah syariat, segera koreksi. Apakah ada keraguan dalam hati kita? Apakah ada syubhat dalam hati kita? Yang lebih berbahaya, apakah ada benih kemunafikan dalam diri kita? Kalau ada salah satu dari tiga poin ini, maka terjawab ya. Muskilahnya, problemnya terjawab. Oh, saya berat karena dalam hati saya masih menyisakan keraguan-raguan. Maka obati dengan keyakinan. Caranya gimana? Tambah ilmunya, tambah yakinnya. Hakadza ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kadzalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha faman hadahu Allah ja'ala ma anzalahu Allahu 'ala rasulihi rahmatan fi haqqihi wa ziyadatan fi imanihi wa dinihi wa man adallahu ja'ala ma anzalahu 'ala rasulihi ziyadata syaqa'in 'alayhi wa hayrah wa dhulmatan fi haqqihi wal wajibu an yatalaqqa ma akhbara Allahu bihi wa rasuluhu bitaslim. Naam. Baik. Sudah masuk waktu azan salat isya. Fadhal, azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit keterangan dari As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik. Kita lanjutkan sedikit keterangan dari Syekh rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha." Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan hamba-hamba yang dikehendaki dan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Setiap kali turun Al-Quran, turun ayat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan bertambah keimanannya. Itu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini terus berlaku ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat, termasuk kita. Tanda kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketika bertambah ilmu, bertambah pengetahuan kita tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, akan bertambah keimanan dan keyakinan. Itu tanda kebaikan. Jadi semakin lama dalam thalabul ilm, dalam menuntut ilmu, makin banyak keilmuannya, itu semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin bertambah yakin dengan kebenaran Islam. Sebaliknya, tanda kejelekan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki bagi hamba-hambanya yang memang tidak pantas mendapatkan hidayah, ketika bertambah ilmu, bertambah keragu-raguan. Ya, itu tanda hamba tersebut tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal wajibu, yang wajib bagi setiap hamba, ayyatalaqa ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu bitaslim. Tunduk terhadap apa saja yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau Allah beritakan tentang surga, imani dan lakukan konsekuensinya. Kalau kita beriman surga itu ada, persiapkan bekal sebaik mungkin untuk bisa masuk ke dalam surga. Cari amalan-amalan yang paling besar potensinya mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beriman neraka itu ada, maka lakukan konsekuensinya, waspada dan berhati-hati dari segala bentuk tindakan dan dosa yang menjadikan pelakunya diazab di dalam neraka. Apapun itu, ucapan, perbuatan, bahkan keyakinan. Hakadza ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Itu namanya tunduk dengan apa yang Allah beritakan, dengan apa yang Rasulullah alaihi salatu wassalam sampaikan. Fa innahu la ya'lamu junuda rabbika minal malaikah wa ghairihim illahu. Karena tidak ada yang tahu secara pasti jumlah tentara Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan malaikah maupun yang lainnya, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang tahu berapa jumlah para tentaranya. Yang Allah sampaikan sebagai peringatan bagi kita dalam ayat ini, ada 19 penjaga neraka. Dan tidak menutup kemungkinan Allah masih memiliki banyak tentara-tentara yang lain. Ya, dengan jumlah 19 malaikat saja sudah cukup membuat kita takut. Apalagi yang tidak disampaikan dan tidak dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus semakin waspada. Fa in kuntum jahilina bi junudihi wa akhbarakum biha al-alimul khabir fa 'alaykum an tusaddiqu khabarahu min ghairi syakkin wal irtiyabin. Kalau kita sadar diri manusia tidak punya ilmu tentang jumlah tentara Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian datang berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib dibenarkan. Wama hiya illa dzikra lil bashar, ay wama hadhil maw'izatu wat tadhkar maqsudan bihil abatha wal la'bu. Keterangan yang disampaikan dalam ayat-ayat ini bukanlah dalam rangka sia-sia atau main-main, hanya sekedar dongeng atau cerita-cerita fiktif. Enggak, itu semua nyata. Dan sengaja Allah sampaikan dalam ayat ini untuk apa? Innamal maqsudu bihi ayyatadzakkara bihil bashar ma yanfa'uhum fayaf'alunahu wa ma yadhurruhum fayatrukunahu. Maksudnya supaya manusia mengambil pelajaran. Kalau mereka beriman neraka itu ada. Bahkan Allah memberitakan, menginfokan kepada kita beberapa bentuk azab dalam neraka yang semuanya membuat hati seorang mukmin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satupun jiwa yang akan sabar dan tahan dengan azab neraka sekuat apapun kita. Ya. Kalau kita tahu neraka sedemikian dahsyatnya, maka yang diinginkan kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran. Ya. Kemudian melaksanakan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Mengetahui hal-hal yang bermanfaat untuk dilaksanakan. Kemudian menghindari perkara-perkara yang berbahaya supaya tidak menjerumuskan ke dalam neraka. Hakadza ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini penjelasan dari penulis rahimahullahu taala untuk ayat yang ke-31. Adapun ayat yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Baik. Ini ada pertanyaan, satu pertanyaan sebelum kita tutup. Sangat bagus pertanyaannya. Bagaimana menghilangkan perasaan yang muncul dalam hati setelah yakin tiba-tiba atau lambat laun muncul keraguan-raguan. Ya, tadinya yakin, Masya Allah ini. Awal mula melaksanakan ketaatan, yakin, alal yakin. Lama-kelamaan muncul ragu. Ya. Bagaimana cara menghilangkan keraguan-raguan yang datang semacam ini? Nah, ini perkara yang lumrah. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Dan ini termasuk bentuk was-was syaitan. Ya, termasuk bentuk was-was syaitan. Cara untuk menghilangkannya, khanibidina azani Allah wa iyakum, dengan memperkuat keimanan. Karena ketika awal mula yakin, melangkah, kemudian berusaha istiqamah, tiba-tiba hinggap keraguan-raguan, sadarlah. Ketika muncul keraguan-raguan tadi, itu tanda iman kita sedang menurun. Sehingga muncul keraguan-raguan, syaitan hampir menguasai hati kita. Ya, karena syaitan itu ketika memberikan was-was, masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah, kemudian meletakkan hidungnya nempel dengan hati kita. Hadisnya ada dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Syaitan ketika memberikan was-was, terutama memunculkan keraguan-raguan, ya, itu menempelkan hidungnya di hati kita. Kemudian dimunculkan, ditiupkanlah benih-benih keraguan-raguan. Kalau hati kita dalam kondisi imannya baik, enggak akan ngefek. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi kalau imannya sedang turun, ya, maka syaitan punya peluang. Maka caranya perkuat keimanan tadi. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dengan menambah amal soleh, volume amal soleh dinaikkan. Kemudian menambah tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menambah ilmu kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditingkatkan keimanannya. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naktabi bi hadzal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Tayyib. Ah, tayyib. Kalau azan ketika hujan semacam ini, apakah harus menambahkan as-salatu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum atau as-salatu fi rihal dan semisalnya, hukumnya wajib ataukah sunnah, gitu ya? Naam, itu kalau dikatakan wajib atau sunnah, disunnahkan. Andai kata muadzin lupa atau sengaja tidak menyebutkan kata itu, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tidak mempengaruhi atau tidak membatalkan azan yang sudah dikumandangkan. Karena sifatnya sunnah semata. Cuman dianjurkan. Dianjurkan ketika kondisi hujan semacam ini, sang muadzin menambahkan as-salatu fi buyutikum atau as-salatu fi rihal atau sallu fi buyutikum. Bisa diletakkan sebagai ganti hayya 'alas shalah atau diletakkan di akhir azan. Jadi selesai azan kemudian ditambahkan kalimat tadi. Hukumnya sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.